الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد واخواني في الدين واخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, yaitu hari raya berkurban, dan ini adalah satu dari dua hari raya di dalam Islam yang tidak boleh ditambah dengan selainnya. Di sini kita dapat memetik satu faedah penting sekali yang tidak dipahami oleh banyak kaum muslimin, bahwa Eid itu artinya hari yang selalu diperingatkan, dari kata ada ya'udu aidan, artinya apa? Yang selalu kembali. Maka Idul Fitr kembali berbuka setelah sebelumnya berpuasa. Idul Adha kembali menyembelih. Itu makna Id. Di sini terkandung faedah pelajaran yang sangat penting sekali, menghilangkan kebingungan sebagian orang yang menambah-nambah di dalam Islam atau dalam kehidupannya dengan hari perayaan yang lain yang selalu diperingati berulang-ulang. Ini menunjukkan kepada kita tidak boleh ada satu hari yang kita peringati berulang-ulang. Apakah setahun sekali, sebulan sekali, atau sepekan sekali, atau dua tahun sekali, dan seterusnya. Selain yang telah ditetapkan di dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dalil Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita Idul Fitri dan Idul Adha merupakan dalil yang menunjukkan kita tidak boleh menambah Id yang lain. Panas ya. Tidak boleh menambah Id yang lain selain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Islam. Disinilah letak kebid'ahannya. Seperti Id Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Id Muharram, Id Isra Mi'raj, atau Id Istiqlal. Apa artinya Id Istiqlal? Hari kemerdekaan. Ya. Idul Milad, Id hari lahir. Idul Um, apa artinya? Hari ibu. Ada juga Idul Hub, hari kasih sayang. Ada yang tahu tanggal berapa? 14 Februari. Itu semuanya adalah termasuk kategori bid'ah. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh menambah hari yang selalu diperingatkan selain daripada apa yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama datang ke kota Madinah, para sahabat Ansar atau orang-orang Madinah punya dua hari raya lain yang selalu mereka peringati berulang-ulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka melakukan hal itu. Dan beliau mengatakan kepada mereka, "Laqad abdalakuma bi khairin minhuma Idul Adha wa Idul Fitri." Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bagi kalian dua hari raya yang lebih baik dibanding dua hari raya yang selalu kalian rayakan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Di sini satu poin, bahwa menambah Eid di dalam Islam selama Ramadan adalah bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Ini penjelasannya. Banyak kaum muslimin bingung kalau kita katakan bid'ah. Mereka bilang ini kan bukan ibadah, ya. Hari kemerdekaan, hari ulang tahun, mereka bilang ini bukan ibadah. Gak apa-apa, biarin aja. Fokus aja kita. Baik. Yang kedua, kalaupun selamat dari bid'ah, maka menambah Eid, menambah hari yang diperingati berulang-ulang, juga termasuk kategori tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Kalaupun kita katakan iya bukan bid'ah, tetapi tetap saja itu dilarang karena itu menyerupai orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bukan bagian dari mereka. Yang ketiga, pelanggaran lain adalah pada isi hari raya atau peringatan yang mereka adakan. Ada campur baur antara laki-laki dan wanita. Ada lagu-lagu dan musik-musik. Iya, dan berbagai macam kemaksiatan. Iya. Baik, ini sekedar faedah yang sangat baik untuk kita sebutkan. Adapun yang ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hikmah atau pelajaran yang senantiasa kita ingat ketika Idul Adha, yaitu tentang profil seseorang yang memiliki kepribadian yang sangat kuat, seorang pejuang, seorang tokoh besar, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setiap kali Idul Adha, kita teringat dengan beliau. Kita berkorban menyembelih hewan, kita teringat dengan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berbagai macam pengorbanannya di jalan Allah, sampai beliau pun mendapatkan tingkatan tertinggi dalam kecintaan, yaitu tingkatan al-khullah. Beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang. Dan hanya ada dua orang nabi yang mencapai tingkatan itu. Pertama Nabiullah Ibrahim, kemudian yang kedua nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Semua itu karena pengorbanan yang begitu besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam pengorbanan yang diserahkan Ibrahim untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang terbesar, ketika Allah Tabaraka wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya sendiri. Seorang anak yang saleh, ya, bukan anak yang kurang ajar, ya. Kalau anak yang kurang ajar ini kebetulan Sudah lama mau disembelih juga. Ini anak yang soleh. Dan anak ini sudah ditunggu-tunggu lama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau sudah berumur tua. Barulah istrinya mengandung. Iya. Dan anak ini baru saja beranjak dewasa. Di umur-umur ketika dia sudah bisa membantu beliau. Iya. Di umur-umur ketika Ismail alaihissalam sudah mulai bisa membantu bapaknya. Iya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelihnya. Kita lihat bagaimana kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menuruti apa perintah Allah. Dan ternyata Nabi Ismail alaihissalam yang telah dididik oleh bapaknya juga tidak sedikit pun menolak. Mereka berdua sama-sama berkurban. Pada akhirnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Ketika pisau sudah dekat di lehernya Ismail, kata Allah, dan kami gantikan baginya dengan sembelihan yang agung, yaitu seekor domba. Iya. Inilah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan amalan ini kemudian diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkurban sebagaimana yang kita amalkan hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengangkat profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sifat-sifatnya sehingga beliau bisa mengamalkan amalan yang besar tersebut, sehingga beliau berani berkorban di jalan Allah dan mengorbankan sesuatu yang sangat dia cintai. Apa sifat-sifat yang beliau miliki? Inilah yang perlu kita ketahui agar kita dapat mencontoh beliau. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-160 dan ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita 5 sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqim. Berapa sifatnya? Ada berapa? Tadi saya bilang 5. Baik. Yang ngantuk pergi berwuduk dulu. Ada yang ngantuk? Enggak ya? Baik. Kita lanjutkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ummat yang senantiasa taat kepada Allah, yang hanif, berpaling dari kesyirikan, dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li an'umih, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah memilihnya dan Allah memberikan hidayah kepadanya menuju jalan yang lurus. Inilah 2 ayat yang menjelaskan kepada kita 5 sifat yang paling penting yang terdapat dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata para ulama kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, maka ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Ayat ini berisi pujian kepada Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah memuji para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, kewajiban mencintai nabi tersebut. Dan itulah kewajiban kita kepada Allah. Allah mencintainya, kita pun harus mencintainya. Kita cinta kepada Allah, kita harus mencintai orang yang Allah cintai. Dan membenci orang yang Allah benci. Pelajaran yang kedua adalah kewajiban untuk iqtida, meneladani sifat-sifat yang Allah puji tersebut. Ini dua poin penting kalau kita dapati dalam Al-Quran pujian Allah kepada seorang nabi. Kewajiban mencintainya. Yang kedua, kewajiban meneladani sifat-sifatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang memiliki akal, ambillah pelajaran. Di hari yang mulia ini, Idul Adha, kembali kita teringat dengan seorang yang telah memberikan teladan yang sangat agung kepada kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mana nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk meneladani beliau. Demikian pula umatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam ayat ini 5 sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sifat yang pertama adalah inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Ya. Apa yang kita pahami kalau disebut kata umat? Berapa orang? Kalau disebut kata umat berapa orang kira-kira? Banyak kan? Tetapi di sini Ibrahim alaihissalam seorang diri Allah sebut dengan umat. Menunjukkan kepada kita kualitasnya beliau. Walaupun beliau seorang diri, tetapi beliau seorang yang memiliki kualitas yang baik, dia setara sebuah umat. Padahal dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna Ibrahim kana ummah alal Islam wa lam yakun fi zamanihi ahadun alal Islam. Kata sahabat yang mulia al-Mufassir, sahabat yang sangat ahli dalam bidang tafsir, karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan dia dengan agama dan ajarkanlah dia tafsir. Beliau mengatakan makna firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim adalah ummat. Maksudnya adalah ummat 'alal Islam. Umat di atas Islam. Dia adalah umat Islam. Walam yakun fi zamanihi ahadun 'alal Islam ghairuhu. Dan pada zaman beliau, ketika awal beliau mulai berdakwah, tidak ada satu orang pun muslim kecuali beliau. Ya, dunia ketika itu sudah larut dengan kekafiran, dengan kesyirikan kepada Allah, penyembahan terhadap selain Allah. Ketika itu tidak ada satu orang muslim pun kecuali Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu ulama menjelaskan Islam itu ada dua makna. Islam dengan makna am dan Islam dengan makna khas. Islam dengan makna am, yaitu makna umum, adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk kepadanya dengan taat kepadanya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Ini Islam bermakna umum. Menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini mencakup seluruh para nabi dan rasul. Mereka adalah muslimin. Bahkan dengan tegas Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi beliau seorang yang hanif, menjauhi kesyirikan, lagi muslim, dan beliau tidak termasuk para orang yang menyekutukan Allah. Ayat ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan Ibrahim seorang Yahudi. Dan orang-orang Nasrani yang mengatakan Ibrahim seorang Nasrani. Anehnya, ucapan ini diadopsi keyakinan yang batil ini oleh sebagian kaum muslimin atau yang mengaku muslim di IAIN. Ya. Atau yang menamakan diri mereka dengan jil, jaringan iblis. Ya. Kata mereka jaringan Islam liberal. Ya, lebih pantas dikatakan jaringan iblis. Baik. Kata mereka, tiga agama ini sama. Kenapa? Karena sumbernya satu. Sehingga mereka sebut agama Ibrahimiyah. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dasarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi. Seluruh para nabi yang datang setelah beliau adalah semuanya keturunan beliau. Yaitu seluruh nabi Bani Israel dari anaknya Ishaq alaihissalam. Dan dari anaknya Ismail alaihissalam hanya seorang nabi, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh nabi yang datang setelah beliau adalah keturunan beliau. Maka beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kata orang-orang jil, kalau begitu tiga agama ini sama. Maka siapa yang mengucapkan ucapan ini, dia murtad keluar dari Islam. Ya. Persis ucapannya seperti ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim seorang Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim seorang Nasrani. Maka Allah membantah mereka. Allah mengatakan dia adalah seorang Muslim. Ini Islam dengan makna yang am, makna umum. Yaitu mencakup seluruh para nabi dan rasul yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Juga mencakup umat-umat mereka yang mentauhidkan Allah dan meneladani para nabi tersebut. Adapun Islam dengan makna yang khusus adalah agama yang diutus dengannya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam dengan makna yang khusus. Dan seluruh umat para nabi sebelumnya, ketika Nabi Muhammad diutus, mereka harus masuk Islam. Walaupun mereka masih mentauhidkan Allah, tetapi enggak mau masuk Islam, maka mereka berubah status menjadi kafir. Kafir dari sisi pengingkaran terhadap kerasulan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah mengatakan beliau adalah umat. Padahal di masa itu, yakni di awal beliau berdakwah, di awal beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak ada satu orang muslim pun kecuali beliau. Subhanallah. Tetapi beliau disebut umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menunjukkan tauhid akan mengangkat derajat seseorang. Sebaliknya kesyirikan akan merendahkan seseorang. Yang tadinya, walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah muliakan anak Adam ketika dia menyekutukan Allah, dia menjadi syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, iya. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Orang-orang yang menyekutukan Allah tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak tersebut. Demikianlah keutamaan tauhid. Ulama menjelaskan makna ummah, yang dimaksud dengan ummah adalah imamun, seorang pemimpin, wa qudwatun, dan seorang teladan, wa muallimun lil khair, dan pengajar kebaikan. Inilah sifat-sifat umat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Allah angkat sebagai imam, sebagai pemimpin, dan Allah jadikan dia sebagai teladan. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ta'ala, ayat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai teladan. Dan juga karena beliau selalu mengajarkan kebaikan. Ini tiga sifat: imam, kuduah, pengajar kebaikan. Siapa yang mau jadi umat, yang pingin kualitasnya seperti satu umat, bersifat dengan tiga sifat ini: menjadi imam, menjadi kuduah teladan, dan mengajarkan kebaikan. Iya. Ulama menjelaskan beliau mencapai derajat tersebut litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin alladzaini tunalu bihima al-imamatu fid din. Karena beliau telah menyempurnakan kesabaran dan keyakinannya, sehingga dengan dua sifat tersebut beliau mencapai tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan imamah, tingkatan imam di dalam agama. Inilah yang harus kita miliki, dua sifat: kesabaran dan keyakinan. Dengan dua sifat inilah seseorang akan mencapai derajat yang tinggi. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan petunjuk dari Allah. Kapan mereka dijadikan imam? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinu, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Inilah dua sifat yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin: kesabaran, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah, kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita, berupa musibah, penyakit-penyakit, kefakiran. Demikian pula yang paling terpenting adalah sabar di dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi maksiat. Iya. Dan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah, keyakinan yang dibawa sampai mati, keyakinan yang kuat. Dan dua sifat ini tidak akan mungkin diraih tanpa menuntut ilmu agama. Semakin kuat ilmu dalam diri seseorang, maka dua sifat ini pun akan semakin kuat: kesabaran dan keyakinan. Inilah yang akan membawa seseorang istiqamah, tetap tegar, sabat, kokoh di atas al-haq, tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam godaan sampai kematian datang menjemputnya. Dan godaan itu ada dua bentuk, dan dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan. Yang bisa menjerumuskan seseorang menjatuhkannya dan menjauhkannya dari jalan yang hak, itu ada dua bentuk. Dan dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan. Pertama, asy-syahawat, godaan syahwat. Yang kedua, godaan syubhat. Godaan syahwat dihadapi dengan kesabaran, godaan syubhat dihadapi dengan keyakinan. Ini yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita kumpul semua godaan-godaan di muka bumi ini, semua yang telah membuat orang-orang sesat, itu kembali kepada dua hal saja. Syahwat dan syubhat. Hawa nafsu dan kerancuan-kerancuan dalam akidah. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu syubhat. Akidah-akidah yang sesat, itu namanya syubhat. Syahwat dihadapi dengan kesabaran, syubhat dihadapi dengan keyakinan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Fabis sabri tutraku syahwat wa bil yaqin tudfa'u syubhat." Maka dengan kesabaran syahwat bisa ditinggalkan dan dengan keyakinan syubhat bisa dilawan. Iya. Ini saja dua perkara yang bisa menjerumuskan anak Adam. Dan dua cara juga menghadapinya. Kalau tidak godaan syahwat, maka godaan syubhat. Terutama godaan syahwat ini bagi anak-anak muda. Ya. Berada pada puncak syahwatnya. Ya. Walaupun tidak sedikit juga orang tua yang terjerumus di dalam syahwat muharramah. Ya. Harus dihadapi dengan kesabaran. Sabar menghadapi godaan syahwat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat kita, oleh hawa nafsu kita. Maka perlu kesabaran. Dan untuk menghadapi syubhat, berbagai macam akidah sesat, akidah yang menyimpang, kesyirikan, kebid'ahan dihadapi dengan keyakinan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih kesabaran dan keyakinan ini? Tidak lain jawabannya dengan ilmu. Dengan ilmu. Yeah. Sejauh mana ilmu kita, sejauh itu pula kesabaran dan keyakinan kita. Oleh karena itu, seperti dalam hadis yang kita sampaikan tadi dalam khutbah, di dalam hadis tersebut mengandung pelajaran bahwa istiqamah tidak mungkin diraih tanpa ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. "Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim." Dan Allah, dialah yang memberi, sedang aku hanya membagi. "Wala tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun." Dan tidak henti-hentinya segolongan dari umat ini tetap dalam keadaan menang atas semua yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka dalam keadaan tetap menang. Yeah. Ini hadis sudah 3 kali ana sampaikan ya, di sini. Ini hadis riwayat siapa dan dari sahabat siapa coba? Ada yang hadir tadi malam dan di khutbah tadi ana ulangi lagi. Nah. Ada yang tahu? Dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu atau anhuma barakallahu fi. Riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Baik. Ada lafaz lain dari Tsauban dalam riwayat Muslim, "La yadurruhu man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik." Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Dalam riwayat Muslim juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ada tambahan lafaz yuqatiluna 'alal haqq ila yaumil qiyamah. Mereka senantiasa berperang, berjuang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Artinya apa? Mereka tetap istiqamah. Ini jelas hadis menjelaskan tentang ilmu. Dan orang-orang yang berilmu, mereka itulah yang akan meraih keistiqamahan. Ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Ilmu itulah yang akan membantu seseorang untuk istiqamah, tetap kokoh di atas al-haq. Makanya kalau kita lihat orang sudah malas menuntut ilmu, ya, sudah tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau membaca buku-buku para ulama, nasihat-nasihat para ulama, maka itu adalah alamatu syarr, tanda-tanda keburukan. Kita sangat mengkhawatirkan cepat atau lambat dia akan semakin jauh dari kebenaran, terus menjauh sehingga pada akhirnya dia berpaling sama sekali dari kebenaran tersebut. Ya. Jadi kunci istiqamah adalah ilmu. Kunci istiqamah adalah ilmu. Kunci untuk meraih kesabaran dan keyakinan adalah ilmu. Ya. Meskipun berbagai macam badai menerpa seseorang di dalam berpegang teguh dengan al-haq, tetapi dengan ilmunya maka dia akan tetap istiqamah. Allah akan berikan keistiqamahan kepadanya. Sebab dengan ilmu dia tahu bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan. Dia terbimbing bagaimana menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan. Oleh karena itu, di antara sifat para penuntut ilmu adalah selalu kembali kepada orang-orang yang berilmu. Selalu merujuk kepada para ulama. Ini sifat para pencari ilmu, para penuntut ilmu. Selalu merujuk kepada para ulama. Makanya gak mudah, ya. Gak mudah diombang-ambing. Gak mudah dia dibawa ke sana kemari. Ya. Gak mudah dia dibawa untuk ikut di dalam pertikaian, perselisihan, di dalam fitnah-fitnah. Kenapa? Karena dia berjalan bersama ilmu dan selalu merujuk kepada para ulama. Iya. Ini prinsip di dalam kehidupan seorang muslim, ar-ruju' ila ahli al-ilm. Senantiasa merujuk kepada para ulama. Dan kita lihat mereka yang terjerumus ke dalam pertikaian, di dalam perselisihan, di dalam fitnah yang berkepanjangan, di antaranya karena berpaling dari petunjuk para ulama, karena mendahului para ulama, maka mesti kita menyadari kedudukan ilmu dan ulama di dalam agama kita yang mulia ini. Inilah sifat yang mengantarkan Nabi Ibrahim alaihissalam meraih derajat yang sangat tinggi. Ilmunya tentang Allah yang melahirkan kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kesabaran di dalam menjauhi larangan Allah, dan kesabaran menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Ini tiga perkara yang kita butuh kesabaran padanya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menghadapi hal-hal yang menyakitkan kita. Ya. Dan dengan ilmu, dengan pengenalannya terhadap Allah, itulah yang melahirkan keyakinan yang kokoh dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ya. Jadi sabar, walaupun jalan masuk ke pondok becek, ya, masuknya susah, ada yang sampai mau jatuh, ya, harus bersabar. Insya Allah Ta'ala, itu menjadi jalan-jalan yang akan memudahkan kita untuk masuk surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dzakarahum Allahu fi man indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah. Walhamdulillah, kita sudah punya masjid walaupun keadaannya masih sangat sederhana. Tapi tidak saja kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, namun juga untuk menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang satu kaum yang duduk di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, dan mereka saling mengajarkan akan kitab Allah tersebut, maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, ketenteraman jiwa. Dan diliputi mereka dengan rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, apa yang kita cari di dunia ini melebihi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka diliputi oleh para malaikat. Dan Allah menyebutkan mereka di depan para malaikat yang ada di sisi Allah. Makna diliputi kepada para malaikat, kata para ulama, ada beberapa makna. Yang pertama adalah malaikat menghamparkan sayap-sayapnya sejak dia keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu. Dia berjalan sudah di atas sayap-sayap malaikat. Dan makna yang kedua, malaikat meliputi mereka dari atasnya dengan sayap-sayapnya. Makna yang ketiga adalah malaikat memuliakan dia. Karena malaikat memuliakan apa yang dia tuntut tersebut. Ini diantara makna-makna yang disebutkan para ulama, malaikat meliputi mereka. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini sama lafaznya di bagian awal. Tetapi di lanjutannya ada perbedaan. Dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, lanjutannya adalah wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena mereka ridha dengan apa yang dia kerjakan. Menunjukkan menuntut ilmu itu adalah suatu amalan yang besar. Malaikat pun senang. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim itu, seorang yang berilmu, dimohonkan ampun untuknya penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan di lautan. Ini menunjukkan kepada kita kemuliaan ahlul ilm, kemuliaan para ulama, kemuliaan orang-orang yang berilmu. Maka ketika kita menghinakan mereka, dosanya lebih besar. Kita menghinakan seorang muslim, dosa besar sekali. Ketika kita menghinakan para ulama atau menghinakan orang-orang yang berilmu, dosanya lebih besar lagi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, yang tidak memuliakan yang besar di antara kami, dan tidak mengetahui haknya seorang alim di antara kami. Kemudian masih dalam lanjutan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Dan keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Artinya apa? Bulan meskipun dia seorang diri, tetapi manfaatnya lebih besar bagi manusia dibanding bintang-bintang yang banyak. Meskipun mereka banyak, manfaatnya lebih kecil untuk manusia. Demikianlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang diri tapi kualitasnya begitu hebat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Siapa pewaris Nabiullah Ibrahim? Siapa pewaris nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain para ulama, orang-orang yang berilmu. Setelah beliau wafat, setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, tidak ada nabi dan rasul yang lain yang melanjutkan risalah dari Allah kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm faman akhadahu faqad akhadha hadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ini, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar, yang sangat banyak sekali. Ya, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka inilah jalan untuk meraih kesabaran dan keyakinan di dalam beragama sampai kematian datang menjemput kita, adalah yang paling utama dengan ilmu. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa takwa kepadanya, dan seterusnya dari hal-hal yang membantu kita untuk tetap istiqamah, bergaul dengan orang-orang yang saleh, tidak bergaul dengan orang-orang yang berperangai jelek, dan seterusnya. Ya. Inilah sifat yang pertama dari lima sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah ta'ala, sifat-sifat berikutnya kita lanjutkan setelah maghrib ya. Lanjut aja langsung maghrib. Jadi habis isya bisa istirahat. Taib. Apa ada tanya jawab sedikit mungkin dari penjelasan yang belum jelas? Taib. Tafadhalu. Kalau enggak ada pertanyaan, kita tutup saja. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah maghrib. Kita biasa siap-siap untuk sholat maghrib. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Tayyib. Masalah ulama yang dia katakan itu, Pak, kan? Ulama dihina, kan? Kalau umpamanya ulama yang sesat, dia dihina, kan? Gimana itu? Baik. Pertama harus dipahami dulu siapa itu ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi ulama itu adalah ulama yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu yang disebut ulama. Ya. Adapun yang menyimpang dari jalan itu bukan ulama. Itu perusak agama. Itu penyesat umat. Ya. Karena tidak ada jalan yang benar untuk kita lalui, untuk kita pegangi, kecuali satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, para sahabat muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. para sahabat Muhajirin dan Ansar dan pengikut mereka. Merekalah itu ulama. Ya. Maka kata Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Artinya jalan mereka saja yang Allah ridhoi. Maka siapa yang menginginkan keridhaan Allah mesti mengikuti jalan yang Allah ridhoi. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin? Ketika ayat ini turun, para sahabat. Maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat, Allah ancam dengan akan disesatkan. Berarti yang tidak mengikuti sahabat bukan ulama, tetapi orang-orang yang sesat. Iya. Dan tempat mereka di neraka jahannam. Ini celaan dari Allah. Allah telah mencela mereka, kita pun mencela siapa yang Allah celah. Sebagaimana kita harus memuji siapa yang Allah puji. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini celaan dari Nabi SAW terhadap mereka yang tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Jadi maksudnya ulama di sini yang tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita hinakan adalah para ulama ahlu sunnati wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan metode beragama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun yang mengikuti selain itu, maka Allah dan Rasulnya telah menghinakan mereka. Allah dan Rasulnya telah merendahkan mereka. Dan kalau dituntut ada satu kemaslahatan yang besar demi menghindari kemudaratan, kita pun terkadang boleh mengingatkan masyarakat, mengingatkan umat tentang kejelekan-kejelekan mereka. Ya, sampai kata Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, min uqubatil fasik al-mubtadi' alla tudzkar mahasinuhu. Di antara hukuman orang fasik dan pelaku bid'ah yang menyesatkan umat, tidak boleh disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maksudnya apa? Supaya umat tidak tertipu. Iya. Umat tidak tertipu. Dia jelek, kita bilang baik. Berarti yang jelek, kita katakan jelek. Supaya tidak semakin banyak pengikutnya. Kadang kita lihat, misalkan ada saudara kita datang di pengajian, ya, yang di situ mengajarkan kesesatan. Maka apa bukti tanda cinta kita kepada saudara kita ini? Kita ingatkan kan? Hati-hati kamu, itu orang itu sesat. Nanti kamu disesatkan sama dia, jangan ke sana. Bagus enggak seperti itu? Hah? Bagus kan? Kalau kita biarkan dia, maka dia akan tersesat. Iya. Jadi terkadang dibolehkan kita memperingatkan saudara kita, hati-hati. Kamu jangan datang di pengajian fulan. Walaupun dia mereka katakan ulama, tapi dia bukan ulama. Kenapa? Karena dia sesat. Bilang seperti itu. Iya. Baik. Sebaliknya, kepada para ulama ahlus sunnah, kita nasihatkan saudara kita. Kita ajak mereka. Ayo, kita hadiri pengajian. Ya. Ada syekh kita datang, misalkan dari Timur Tengah. Iya. Atau ada ustadz kita yang mengajarkan Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman salaf, ayo kita ajak saudara kita untuk datang. Itu kebaikan. Iya. Jadi seperti itu. Yang dimaksud dengan ulama adalah yang mengikuti Al-Quran wa Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaf, berjalan di atas manhaj yang hak, ini adalah orang-orang yang kita muliakan. Tidak boleh kita merendahkan mereka. Ya, yeah. Seperti itu. Allah. Apa itu? Bisa nggak diterjemahkan sebagai mereka akan berperang? Karena yukoti itu kan membunuh. Iya. Yuqatiluna 'alal haqq ila yaumil qiyamah. Mereka terus berperang. Ini kalau dalam kaidah-kaidah bahasa jelas datang dalam bentuk fi'il mudhari. Yuqatilun. Mereka sedang berperang dan terus berperang sampai hari kiamat. Sebagaimana kewajiban jihad itu tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman, sampai peperangan terakhir melawan Dajjal. Iya. Jelas makna hadisnya. Hanya saja tentunya jihad itu ada aturan-aturannya. Jihad harus dengan ilmu. Jihad harus dengan persiapan. Bukan sembarang berjihad. Ya. Seperti yang dilakukan teroris. Jihad itu punya persyaratan. Di antara persyaratannya apa? Harus ada pemimpin negara yang memimpin jihad tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Imam itu adalah perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya dan membentengi diri darinya. Iya. Ini syarat jihad. Ya. Jihad dengan pedang, ini syaratnya. Harus ada pemimpin, yakni pemimpin negara yang menyerukan jihad tersebut. Ya. Syarat yang lain apa? Memiliki kemampuan dan kekuatan. Yang tidak punya kekuatan, ya, cuman pisau dapur, mau lawan tank, ini belum boleh berjihad. Makanya Allah perintahkan wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Maka siapkan untuk menghadapi mereka yang kalian mampu dari kekuatan. Dan kekuatan yang terpenting yang harus disiapkan adalah kekuatan maknawiyah. Kekuatan iman dan takwa. Ya, bagaimana mengajak berjihad para pelaku maksiat? Enggak akan menang. Sebelum mereka bertakwa kepada Allah. Karena kemenangan jihad itu tidaklah bergantung paling utama kepada kekuatan fisik kita, tetapi pada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah harus dengan ketakwaan. Ya. Jadi persiapan-persiapan kita membina umat, mempelajari Al-Quran wa Sunnah, mengokohkan keimanan, itu juga bagian dari jihad. Mempersiapkan jihad. Dan seorang muslim mesti berkeinginan, berangan-angan. Suatu saat insyaallah ta'ala, dia akan berada di medan jihad. Man mata walam yagzu, walam yuhadith nafsahu bi ghazwin, mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dan belum pernah berperang, dan belum pernah niat berperang, maka dia mati di atas satu cabang kemunafikan. Maka jihad itu perlu ilmu, tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Dan tidak setiap orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir itu ada macam-macam, perlu kita pelajari ilmunya. Dan juga jihad itu ada tahapan-tahapannya. Nabi SAW berpesan kepada pasukan jihad, kalau kalian bertemu kaum musyrikin, apa yang pertama dilakukan? Apakah langsung bunuh, langsung lempar bom? Tidak. Tetapi ajak mereka masuk Islam, itulah tujuan jihad. Untuk menyelamatkan mereka. Bukan mengirim mereka ke neraka. Mereka lagi joget-joget di bar, langsung dibom. Ini namanya mengirim mereka ke neraka. Tetapi mestinya didakwahi, diselamatkan mereka. Itulah makna Islam, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau dia tidak mau masuk Islam, maka dia menjadi kafir dzimmi, tinggal di negeri Islam dan tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu tidak ada yang bisa memaksa mereka menjadi kafir dzimmi kecuali kita punya pemerintahan yang menggerakkan jihad itu. Kemudian yang ketiga, kalau mereka tidak mau juga jadi kafir dzimmi, barulah diperangi. Iya. Jadi jihad di situ ada syarat-syaratnya. Taib, wallahu taala alam. Tentang malaikat meliputi para penuntut ilmu. Yang mau saya tanyakan, menuntut ilmu seperti apa Ustaz yang dinaungi oleh malaikat? Apakah sembarang ilmu atau ada ilmu-ilmu yang khusus? Ilmu agama maksudnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seluruh kata ilmu di dalam Al-Qur'an was Sunnah kalau disebutkan secara mutlak artinya tidak ada tambahannya, misalnya tidak dikatakan ilmu tib, ilmu kedokteran, cuma dikatakan ilmu. Tidak dikatakan ilmu teknik, cuma dikatakan ilmu. Maka maknanya adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Ini harus kita pahami ya. Semua kata ilmu di dalam Al-Quran wa Sunnah, kalau disebutkan bersendirian, disebutkan ilmu saja, maka maknanya tidak lain kecuali ilmu agama. Dan itu sepakat para ulama, ijma ulama. Ya. Bukan maksudnya ilmu kedokteran, bukan maksudnya ilmu teknik. Ya. Sebab ilmu itulah yang akan membimbing kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, banyak para dokter yang ahli dalam bidangnya, banyak insinyur yang ahli dalam bidangnya, tapi kafir. Kenapa? Karena tidak paham agama. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang kafir karena sifat mereka, ilmu mereka hanya tentang dunia saja. Kaum muslimin, jangan mengikuti mereka. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir, yang nampak dari kehidupan dunia ini, adapun tentang akhirat mereka lalai daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar dalam masalah dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat atau perkara agama. Allah benci orang seperti itu. Ya. Jadi kita ini sebetulnya sudah banyak tidak adil, ya, kepada diri kita sendiri dan kepada agama kita. Coba dari kecil kita masuk TK 1 tahun, sekarang ada playgroup juga, berarti 2 tahun, playgroup 1 tahun, TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, ya, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, terus sampai puluhan tahun cuman belajar ilmu dunia. Ya, kita sudah enggak adil sebetulnya. Padahal kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu jauh melebihi kebutuhan kita terhadap ilmu dunia. Ya. Dan kehidupan kita di akhirat kekal sedangkan dunia fana. Berarti enggak adil. Ya. Enggak adil kita. Ada lagi yang sok bijak mengatakan harus seimbang katanya antara dunia dan akhirat. Ini sok bijak, ya. Kata siapa harus seimbang? Ya. Harus lebih mementingkan akhirat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Bagaimana mau diseimbangkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal? Dalam hadis Al-Mustarid Nushaddad yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di laut kemudian diangkat kembali dan dia lihat berapa banyak yang menetes. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Dan sisa air di lautan itulah kehidupan akhirat. Bagaimana bisa diseimbangkan? Cuman tetesan-tetesan kecil dibandingkan dengan lautan yang luas. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu dalam kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya. Tapi sekarang kalau ada orang tua menasihati anaknya, nak, kejarlah cita-citamu. Ya. Setinggi-tingginya, mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha, silahkan dikejar sekuat-kuatnya. Tapi jangan lupa sholat, nak. Ini bagus atau tidak? Hah? Bagus. Ya, sekarang dibilang bagus. Walhamdulillah. Ya. Nanti dia enggak lupa sholat. Tetapi ini kalau dihubungkan dengan Al-Quran, ini jelek sekali. Ya. Harusnya dibalik. Kejar sholatmu. Kejar puasamu. Kejar ilmumu terhadap agama. Ilmu tentang akhirat. Ilmu tentang Allah. Tentang hukum halal dan haram. Tapi jangan lupa, kamu juga memiliki bagian di dunia. Ya. Sekarang dibalik. Dunia disuruh kejar, jangan lupa akhirat. Tapi itu masih mending ya, daripada lupa akhirat sama sekali. Baik. Jadi ilmu yang dimaksudkan di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Adapun ilmu dunia, hukumnya mubah. Hukum asalnya dia mubah. Iya. Dia bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Kalau dipergunakan untuk kebaikan, maka dia jadi baik. Dipergunakan untuk keburukan, maka dia jadi buruk. Iya. Dan kalau seorang meniatkan, dia menuntut ilmu dunia untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka dia mendapat pahala. Dia menuntut ilmu itu, dia dapat pahala. Dia niat menjadi dokter misalkan. Ya. Supaya membantu kaum muslimin yang fakir. Ya. Yang tidak mampu berobat. Ini bagus. Dia dapat pahala kalau dia berniat seperti itu. Dan bisa juga menjadi fardu kifayah. Iya. Fardu kifayah. Artinya wajib bagi sebagian orang untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu yang dibutuhkan kaum muslimin. Iya. Wallahu a'lam. Ya, Fi, cukup. Baik, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Empat sifat yang lain. Sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya namun maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan ilhamdulillahi rabbil alamin.